Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan i'malu ismil fa'il. Qala Ibnu Malik rahimahullah, kafi'lihi ismu fa'idin fil amali inkana an mubihihi fi ma'zili. Ism fa'il beramal seperti fi'ilnya jika meninggalkan makna madinya. Wa waliya istifhaman aw harfan ida aw lafyan aw jasifatan aw musnada. Dan isim fa'il harus terletak setelah istifham atau huruf nida atau nafi atau na'at atau musnad. Waqad yakunu na'ta mahdufin urif fayastahiqul amal alladhi wustif. Terkadang na'atnya dibuang jika telah diketahui dan isim fa'il tetap beramal dengan mausuf yang ada. Wa ayyakun silata alfa fil mudi wa ghairihi i'malu qatirtubi. Jika isim fa'ilnya memakai al, maka walaupun menunjukkan fi'il arti madi atau yang lain, beramalnya direstui. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu fayastahiqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qallada wa fa'ili wazan fa'alun atau mif'alun atau fa'ulun yang menunjukkan arti kasrah atau mubalaghah merupakan ganti dari wazan fa'il, berhak beramal seperti isim fa'il. Dan juga wazan fa'il dan fa'il namun sedikit digunakan. Wa masiwal mufradi mithlahu ju'il fil hukmi wasyurti haitsu ma'amil. Selain mufrad, maka hukumnya sama dengan isim mufrad dengan syarat-syarat beramalnya. Wa sibidil i'mari tilwan wa khidhi wa huwa walinas bima siwahu muqtadi. Nasabkan yang setelah isim fa'il yang beramal dan khofatkan dan jika nasab untuk selain itu sudah ditentukan. Wajur awin siftabi alladhin khofat kamubtahi jahin wa malan man nahab. Jarkan atau nasabkan tawabi yang khafat seperti mubtahi jah wa malan man nahab. Wa kulu ma kuri'a ismi fa'ili yuktas mamaf'ulin bila tafabuli. Setiap keputusan hukum isim fa'il diberikan untuk hukum isim maf'ul tanpa ada kelebihan. Bahwa kafi'lin sigharil maf'uli fi manahu kal mutakafa falyaktafi. Ini sigharnya sama seperti fi'ilnya dan maknanya seperti al-mutakafa falyaktafi. Waqad yudhafu da'is ila ismin martafi ma'nan ka mahmudul maqasidil wari'. Terkadang isim maf'ul dimudhafkan kepada isim yang dirafa'kannya secara makna. Nahwu mahmudul maqasid al wari'. Naam, wallahu ta'ala al-mustawa'. Pembahasan kita tentang ikmalu ismil fa'il. Nah, di dalamnya sudah mencakup al-amsilah al-mubalaghah dan ismul maf'ul. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Ismul fa'il huwa ma dalla ala man waqa'a minhul fi'lu. Qama bihi ala ma'nal hudusi. Madalla ala man waqa'a minhul fi'lu. Au qama bihi ala ma'nal hudusi. Nahu daripun wakadipun isim fa'il ialah isim yang menunjukkan pelaku perbuatan atau orang yang melakukan perbuatan tadi secara tidak tetap. Contoh dharibun, orang yang memukul, berarti yang melakukan perbuatan memukul. Dan ketika dia memukul tadi, sifatnya tidak terus menerus, tidak tetap. Tidak mukul terus begitu, ya. Nah, paling mukulnya cuma 1 menit. Habis itu enggak memukul lagi. Katibun, orang yang menulis, berarti orang yang melakukan perbuatan menulis. Dan ketika dia menulis itu, sifatnya tidak tetap. Enggak nulis terus, kadang nulis, kadang nyantai, ya, kadang baca. Namanya alamat dalam kudus. Al-mas'alah itu asalnya. Ismul fa'il takun min masdaril fi'li al-mabni lil ma'lum. Wa yakunu minas thulatsi ala wazni fa'il kajaris. Wa yakunu minas thulatsi ala wazni fa'ilin kajaris. Wa in kana min ghairi thulatsi, wa in kana min ghairi thulatsi jaa ala wazni mudari'ihi bi ibdali harfil mudari'ati miman madmumatan wa kusira ma qabla al akhir. Wa in kana min ghairi thulatsi jaa ala wazni mudari'ihi bi ibdali harfil mudari'ati miman madmumatan wa kusira ma qabla al akhir. Nahu muhsinun wa muta'allimun. Isim fa'il itu diambil dari lafaz masdar fi'il mabni ma'lum. Kalau thulatsi wazannya fa'ilun seperti jalisun. Tapi kalau selain thulatsi wazannya ikut fi'il mudhari' dengan mengganti huruf mudhari'ah menjadi mim yang didhammah dan sebelum akhir kasrah. Yuhsinu muhsinun. Ya. Ya ta'allamu menjadi muta'allibun. Al-mas'alatu as-salita. Idza kana ismul fa'ili makrunan bi'al, amila mutlakon, idza kana ismul fa'ili makrunan bi'al, amila mutlakon. Nah, hadza ad-dharibu Zaidan amsi. Hadza ad-dharibu Zaidan amsi. Jika isim fa'ilnya itu diiringi dengan al, maka beramal seperti fi'il secara mutlak, yakni tanpa syarat apapun bisa beramal. Contoh hadza mubtada ad-dharibu khabar Zaidan maful bi. Maful dari ad-dharibu isim fa'il yang pakai al. Ada tambahan amsi untuk menunjukkan larangan mengandung arti madhi, enggak berlaku bagi isim fa'il yang pakai al untuk syarat beramalnya, ya. Karena memang dia bisa beramal secara mutlak apa syarat. Al-mas'alatu arabiyah. Idza kana ismul fa'ili mujarradan min al, idza kana ismul fa'ili mujarradan min al, amila bisartoin, al-awwal kaunuhu lil hadi awil istighfar, kaunuhu lil hadi awil istighfar, asani i'timaduhu, i'timaduhu ala nafyin aw istifhamin aw mukhbarin anhu aw mawsufin. Nahu ma dharibun zaidun amran, ma dharibun zaidun amran, adharibun zaidun amran, zaidun dharibun amran, marartu bi rajulin dharibin amran, marartu bi rajulin dharibin amran, nah, jika isim fa'ilnya itu tidak pakai al, maka bisa beramal seperti fi'il dengan dua syarat. Yang pertama menunjukkan makna sekarang atau akan datang, tidak menunjukkan arti lampau, tidak ada kata amsi, ya. Yang kedua bersandar pada nafi atau istifham atau mukhbar anhu, mubtada ya, atau mausuf. Contoh ma dharibun zaidun amran, dharibun mubtada, zaidun fa'il, amran maful bih, dipersandar pada nafi atau ma. Adharibun zaidun amran, dharibun mubtada, zaidun fa'il, amran maful bih, bersandar pada istifham. Zaidun mubtada, dharibun khobar, amran maful bih, bersandar pada mukhbar anhu atau mubtada zaidun itu. Marartu birajulin daribin amran. Birajulin bimakhalinas bin makulbi. Daribin naat. Amran makulbi. Daribin pesan daripada musuh itu rajulin. Disyarat peramalnya. Al-mas'alatu al-khamisah. Al-musanna wal-jam'u min ismil fa'il ya'malani kal-mufradi. Al-musanna wal-jam'u min ismil fa'il ya'malani kal-mufradi. Kaqawli ta'ala وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Al-Ahzab ayat 35. Hadani adharibani Zaidan. Hadani adharibani Zaidan. Wadalika qawluhu wa masi wal mufrati mithlahu ju'il fil hukmi wa syurti haithuma amiru. Wa masi wal mufrati mithlahu ju'il fil hukmi wa syurti haithuma amiru. Nah, isim musanna dan isim jamak dari isim fa'il bisa beramal seperti isim mufradnya. Contoh firman Allah Ta'ala, wadzakirina Allah katsiran. Adzakirina itu isim fa'il yang berbentuk jamak. Allah maf'ul bi. Hadani adharibani Zaidan. Hadani mubtada adharibani khabar. Zaidan maf'ul bi. Yang mengawalkannya ialah adhariban isim musanna yang berbentuk isim fa'il. Nah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, wa ma siwal mufradi mithlahu ju'il fil hukmi wa syurti haitsu ma'amil. Selain isim mufrad dari isim fa'il, jadikanlah beramal seperti isim mufradnya dengan mengikuti hukum dan syarat-syaratnya. Al-mas'alatu as-sadisah. Masalah yang keenam. Ya juzu Fismil al-fa'ili al-amili idhafatuhu. Ila al-maf'uli wa nasfuhu Allah. Hada dharibu Zaidin wa dharibun Zaidan. Isim fa'il yang beramal boleh mudhaf pada maf'ul bihnya. Boleh pula maf'ul bihnya dinasabkannya. Contoh hada dharibu Zaidin, hada mubtada, dharibu Zaidin khobar. Zaidin ini maf'ul bih majrur lafdhan mansub mahallan, jadi jarkan. Dharibu isim fa'il yang beramal mudhaf pada maf'ulnya. Boleh juga maf'ulnya dinasab wa dharibun Zaidan, hada dharibun Zaidan. Ya. Fa'inkana lahu maf'ulani, fa'inkana lahu maf'ulani, fa'inkana lahu maf'ulani wa adhaftahu ila akhadihima, wa adhaftahu ila akhadihima wajaba nasbul akhar, wa adhaftahu ila akhadihima wajaba nasbul akhar. Nahu hadha mu'ti Zaidin dirhaman, hadha mu'ti Zaidin dirhaman. Jika isim fa'il tadi punya dua maf'ul bih, kemudian engkau mudhofkan isim fa'il tadi ke salah satu dari maf'ul bih, maka maf'ul bih yang lain harus nasab. Contoh hadha mu'ti Zaidin dirhaman, hadha mubtada mu'ti Zaidin khobar. Ini Zaidin maf'ul bih yang pertama dijerkan, ya, karena mukti Zaidin. Adapun yang kedua harus tetap nasab dirhaman, tak boleh mukti Zaidin dirhaman juga, ya. Nah, wadalika qauluhu wansib bidil imali tilwan wahfidi wa huwa linasbi ma siwahu muqtabi. Nah, nasabkan atau jarkan. Makmul yang mengiringinya. Adapun selain itu maka dinasabkan. Taib al-mas'alatu as-sabi'ah. Ya juzu fi tabi'i ma'muli ismil fa'il al-majrur bil idhafah al-jar wa nasb yajuzu fi tabi'i ma'muli ismil fa'il al-majrur bil idhafati al-jar wa nasb. Nahu hada daribu Zaidin wa Amrin au wa Amran. Hada daribu Zaidin wa Amrin au wa Amran. Faljaru mura'atan lillahdi faljaru mura'atan lillahdi wannasku mura'atan di mahalli mahfudi. Wadalika qawluhu wajur awin sibtabi alladhi khafad kamubtaghi jahin wa malan man nahab. Tawabi yang matbuknya berupa makmul dari isim fa'il yang dijerkan dengan sebab idhofa boleh kau jerkan juga, boleh pula kau nasabkan. Contoh hada daribu Zaidin wa Amrin atau wa Amran. Wa Amrin itu kan atof pada Zaid, boleh dibaca wa Amrin, boleh dibaca wa Amran. Kalau dibaca jar, berarti kita memperhatikan lafaz makmul isim fa'il tadi. Kalau dinasab memperhatikan mahal dari makmul yang dikhofat. Jadi daribu Zaidin, Zaidin itu mahal ya nasab. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik wajur dan jarkan awin sib dan nasabkan. Tapi Allah yang khafat tawabik dari makmul yang dikhafat oleh isim fa'il ya. Contoh mubtaghi jahin wa malan mana hafa jahin wa malan boleh pula apa ini mubtaghi jahin wa malin ya. Tayyib. Ini masih ada masail yang lain terkait dengan amsalatul mubalaghah dan isim maf'ul ya, yang diikutkan dalam bab ini ya, tidak diikutkan dalam bab tersendiri tapi diikutkan dalam bab ikmalu ismil fa'il. Kenapa? Karena amalan amsilatul mubalaghah dan isim maf'ul memiliki hukum dan syarat yang sama seperti amalan isim fa'il. Nah, sehingga digabungkan. Nah, tidak dibahas tersendiri. Insyaallah masalahnya yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, besok Rabu libur dulu ya. Nah, persiapan untuk. Nah, semoga diberi kemudahan untuk bisa menjawab menjawab nanti. Jazakallahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oh, my God.